Jadi Nabi Muhammad sebagai seorang rasul diutus oleh Allah Ta'ala bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Kenapa agama Islam ini lalu kok diistilahkan dengan kata-kata dinil haq? Sebab jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir mencapai 600 tahun. Tepatnya 571 tahun. Setelah Nabi Isa itu wafat, maka jarak antara Nabi Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad itu namanya zamanul fatah. Zamanul fatah itu zaman kekosongan dari bimbingan dan petunjuk. Karena mestinya yang bisa diharapkan untuk bisa dijadikan pegangan oleh manusia pada saat itu adalah kitab Injil mestinya. Tetapi karena banyaknya tangan-tangan jahil dan tangan-tangan usil yang mencampuri, yang mencoba untuk merubah di sana sini tentang keaslian daripada kitab Allah, maka manusia kehilangan pegangan, manusia kehilangan kontrol, manusia kehilangan pedoman hidup. Sehingga pada saat itu banyak sekali orang membuat ketentuan-ketentuan, orang membuat kegiatan-kegiatan yang semula itu cuma merupakan pelarian atau overkompensasi dari keresahan dan kegelisahan yang dirasakan oleh tiap-tiap pribadi. Tetapi karena pelarian itu dianggap mendatangkan manfaat, lalu ada orang mengatakan ini agama baru. Agama, ini agama, agama, agama, agama, agama, agama, banyak itu. Dari anggapan masyarakat semacam itulah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dinil haq, agama yang benar. Agama yang benar. Di mana secara definitif ya, ciri-ciri agama yang benar itu paling tidak harus mencakup 4 macam kegiatan atau 4 macam sikap. Nomor satu, ada Allah atau Tuhan sebagai penyembahannya. Ada kitab suci sebagai tuntunan dan pedoman hidupnya. Ada nabi dan rasul sebagai orang yang menteladankan, mencontohkan bagaimana menerapkan ajaran kitab suci. Dan yang keempat, ada acara ritual atau pelaksanaan ibadahnya. Ini baru boleh disebut agama ya. Jadi harus tidak kurang dari 4 macam ini. Ada Tuhannya, ada kitab sucinya, ada nabinya, ada pelaksanaan ibadahnya. Itu. Kalau kurang dari salah satu ini belum boleh disebut agama. Misalnya ada orang mengatakan saya ini beragama. Tuhannya ada Tuhan saya apa? Nah. Lalu ada kitab sucinya, ada apa itu namanya? Apa umpamanya? Apa ada nabinya? Ada. Ada bentuk pelaksanaan ibadahnya juga ada. Ini sudah boleh disebut agama. Nah. Soal apa benar apa tidak, lah ini nanti perlu pengkajian. Ya. Tapi secara formal sudah boleh disebut agama. Lah Islam ini untuk menghindari pengkafuran dari sekian banyak agama-agama-agama yang diada-adakan oleh umat manusia, maka Rasulullah dan Allah secara tegas memberikan penjelasan bahwa Rasul yang aku utus ini aku bekali dengan al-huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan dengan agama yang benar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terutusnya para nabi dan para rasul itu di samping dalam rangka menyebarluaskan kasih sayang Allah kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin, sekaligus dalam rangka memberikan pengarahan kepada umat manusia untuk bagaimana caranya pelaksanaan ibadah itu yang paling tepat. Ini bisa dibaca di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat nomor 36. Jadi yang betul surat An-Nahl, bukan surat Al-An'am. Ini bagi anak-anak yang mengikuti pengajian Jumat pagi di Kidul Dalem. Jadi yang betul bukan An-An'am tapi An-Nahl. Jadi An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para nabi dan para rasul untuk setiap kurun dan setiap zaman, untuk setiap umat. Jadi setiap umat itu sudah oleh Allah ta'ala diberi, diutus nabi dan rasul. Perlunya apa? Umat ini perlu ditunggui oleh nabi dan rasul. Perlunya ani'budullah, supaya mereka itu menyembah, mengabdikan dirinya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan sekaligus supaya menjauhkan dirinya dari penyembahan-penyembahan terhadap sesuatu yang dianggap sesembahan, tetapi pada hakikatnya sesuatu yang dianggap penyembahan itu justru memiliki kelemahan sebagaimana halnya orang yang menyembah. Ya. Itu antara lain disebutkan taghut. Ya. Taghut itu artinya banyak. Bisa diartikan patung berhala, bisa diartikan setan, dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas, misi risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu dalam rangka membina, dalam rangka membimbing dan mengarahkan umat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Makanya, saya sangat tidak sependapat, ya, kan boleh saja, tidak sependapat dengan tulisan seorang yang menamakan dirinya Amjamal Mandai. Itu bisa saudara baca di dalam Panji Masyarakat nomor 485, tertanggal 11 November 85, halaman 78. Saudara Manda ini menulis bahwasannya astronot yang sedang berada di luar gravitasi bumi itu tidak wajib melaksanakan ibadah. Ya. Itu juga pendapat. Ya. Itu pendapatnya. Kalau saya, pendapat saya tidak setuju itu. Ya. Saudara Manda ini mencitir firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan orang-orang yang diberi kekuasaan, kesempatan di atas bumi, karena ruang angkasa itu termasuk di luar gravitasi bumi, maka dia tidak wajib melaksanakan ibadah. Itu alasannya. Sebenarnya kita ini tidak boleh secara terpotong-potong mempelajari Al-Quran. Ya. Surat Al-Hajj ini tidak boleh dipelajari langsung dari ayat 41. Mestinya dimulai dari 39. 39 sampai 41. Kenapa? Apa alasannya? Kok saya tidak setuju? Ya. Kok tidak setuju, apa alasannya? Sebab berdasarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, yang antara lain surat Az-Zariyat ayat nomor 56. Ya. Di sana Allah Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata supaya mereka melaksanakan ibadah kepada aku. Ya. Lah kalau alasannya bagaimana orang berada di luar angkasa itu tidak bahwa orang di luar angkasa itu tidak wajib sembahyang itu karena alasannya lah apa pelaksanaan sembahyang? Loh. Itu kan masalah teknis itu. Ya. Lah bagaimana cara melihat kiblat? Oh itu masalah teknis. Itu loh. Al-hukumu ya duru ma'al ilah. Hukum itu beredar karena sebab. Ya. Kalau kita memang tidak tahu kiblat, ya tidak patut kiblat dah. Sana kena gepe kuno. Aina matu walujuakum fatamma wajuhun. Wajuhullah. Kemana saja anda menghadapkan wajahmu? Di sana ada zat Allah. Nah begitu. Ya. Ya tidak berbeda orang naik kereta api, naik pesawat. Kalau bisa diusahakan waktu tadbiratul ihram itu menghadap kiblat. Setelah itu ya sapa jare pesawate apa jare sepure? Pas sepure ngadep kidul, pas sepure ngadep kulon, pas sepure ngadep wetan, kita enggak usah berubah, gitu loh. Nah, Tuhan itu enggak cerewet gitu loh. Ya, Tuhan itu murah. Ya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan idza dzaqal amru itasa'a. Kalau sesuatu sudah dianggap sempit, sulit, itu lalu jadi luas dan murah. Namanya hukum darurat. Ya. Saya pernah ditanya oleh seorang tamu, ya bagus, saya ini punya adik, kadang-kadang di ABRI itu dinas bertempur atau berjuang. Katanya kalau orang sembahyang itu bergerak 3 kali berturut-turut batal. Ini kalau adik saya sedang berperang bagaimana sembahyangnya? Oh enggak apa-apa Pak, itu ada sholat namanya sholatul khawf. Ya. Oh cuman ya gerak yang telu ngatus gak apa-apa. Ya mari takbir terus pelayon, mari pelayon singitan, nembak, jengkulitan, gak apa-apa. Kalau memang dalam keadaan perang. Nah kalau dalam keadaan damai, di masjid jamai, ada orang sembahyang dulu. Yang jalan di kemana sumber porong dulu. Loh iya tak, itu melihat situasinya gitu loh. Wong situasi tidak ada apa-apa kalau di jamak terus sembahyang terus pelayon pencolotan, nah ini cepet-cepet aja dikotong dengan sumber korongkon. Ya. Itu jadi lihat situasinya, ya. Idza dzaqal amru ittasa'a. Kalau sesuatu itu sudah sempit dianggap luas. Jadi kita tidak mengalami kesulitan, ya. Sebab Allah Ta'ala itu tidak memaksakan kita kecuali menurut kadar kemampuan yang ada pada diri kita dalam langkah melaksanakan ibadah. Allah cuma begini loh, manusia, kamu aku perintahkan melaksanakan ibadah. Bagaimana caramu melaksanakan ibadah itu tergantung situasi, kondisi yang ada pada diri masing-masing. Ya, itu begitu. Ya. Artinya tentang teknis pelaksanaan itu diserahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Masalah kewajiban ibadahnya itu tetap tidak boleh ditawar. Selama orang itu masih memiliki akal sehat. Madama akilah. Ya. Lain, kecuali kalau orang sudah di luar angkasa terus kehilangan kesadarannya, ya ini tidak wajib. Gitu loh. Kalau orang di luar angkasa itu sudah kehilangan kesadarannya, itu tidak wajib. Tidak wajibnya ibadah bukan karena dia berada di luar gravitasi bumi, tetapi karena tidak sadar. Jadi meskipun di bumi ini kalau dia tidak sadar, ya tidak wajib ibadah. Gitu loh. Misalnya loh, apa manusia kok sembahyang semaput tuh, ya mesti aja ya, ya semaput gitu loh. Ya. Itu masalahnya. Ya. Ini artinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Dalam keadaan normal, dalam keadaan wajar, memang manusia itu harus melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah, baik melalui firman-Nya dan dijelaskan oleh utusan-utusannya, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam keadaan normal. Ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti yang saya katakan tadi, darurat, ini mesti berubah hukumnya, saudara. Ya. Mesti berubah itu. Ya. Seperti sholat khauf, ya. Seperti sholat musafir, yang mestinya isya itu 4 rakaat, bisa dikerjakan hanya dengan 2 rakaat. Mestinya orang itu harus wudu, tapi karena tidak ada air, boleh tayamum. Mestinya harus nutupi aurat, tetapi karena tidak ada, tidak memiliki pakaian sehelai benang pun, boleh mengerjakan sholat dengan telanjang bulat. Ini hukum loh ini, ya. Ini hukum, itu loh. Boleh mengerjakan sholat dengan telanjang bulat. Cuma tehnya diatur, gak usah jamaah nang masjid. Loh gitu loh caranya itu. Loh kok telanjang bulat berangkat nang masjid, ya kiamat loh. Besok gak kusuk liane, tuyul, tuyul. Nah ini mali ada seminar pertuyulan ini kemalian. Nah ini masalahnya, ya. Tapi wajib. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang alasan, kenapa sampean kok gak sembahyang? Saya tidak punya sarung. Nah ini tidak benar ini. Tidak betul. Ya. Sarung bukan jadi syarat. Syaratnya itu nutupi aurat. Harus menutupi aurat. Itu syaratnya. Kalau memang ada. Tuh, gitu loh saudara. Kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada. Walaupun dalam keadaan telanjang bulat pun diperbolehkan. Ini banyak keterangan-keterangannya. Walau uryana, walaupun telanjang bulat, kalau memang keadaan memaksa. Ya pokoknya di dalam Islam itu kita tidak akan sulit melaksanakan ibadah. Karena kita juga dituntun, diajari satu doa yang antara lain berbunyi Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala ladzina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada aku tentang sesuatu yang aku tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ya. Jadi kita sebenarnya tidak ada kesulitan itu. Tidak ada kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Apakah dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring, dengan isyarah. Apakah dengan pakaian lengkap atau cuma pakai celana saja, tidak pakai baju. Kalau memang tidak punya loh ya. Kalau memang tidak punya gitu. Lah kalau punya ya memang dianjurkan yang baik. Kudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah ini kalau punya ya, jangan malah terbalik gitu loh. Untuk resepsi punya pakaian lengkap, sembahyang kaos kutangan tok. Itu jangan. Kalau ditegur loh, kenapa saudara kok kaos kutangan tok? Jawabnya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kan Tuhan tidak melihat kaos kutang kita. Soal apa pangeran belok kaos kutangmu? Wong aku gak betah diambuni ya. Ini jangan ya. Jadi kalau punya kita berpakaian yang rapi dan lain sebagainya. Ini alasannya. Di samping itu saudara-saudara sekalian, di dalam salah satu kitab tasawuf ya, namanya Syarah Kifatul Adhiya, di sana itu ada, walaupun ini bukan hadis, tetapi isinya tidak bertentangan dengan banyak hadis dan tidak bertentangan dengan beberapa penjelasan di dalam Al-Quran. Antara lain, khalaqallahu dunya lil ibrati la lil ammarah. Tuhan menciptakan dunia ini untuk diambil ibarat dan pelajaran, bukan sekedar untuk ramen-ramenan, saudara. Ya. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan cuma untuk megah-megah, bukan untuk meriah-meriahan. Tetapi dari dunia ini kita dituntut untuk mengambil ibarat, mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Antara lain, ya, kalau anak-anak kita itu sekolah, setiap pelajaran kok nilainya itu bagus, insya Allah anak ini naik. Iya toh, iya toh. Lah kita juga begitu, hidup ini seperti orang sekolah. Ya. Hidup ini bagaikan orang sekolah. Ada ulama mengatakan, al-hayat madrasatul mihnah. Hidup ini adalah sekolah ujian. Ya. Hidup ini adalah sekolah ujian. Artinya hidup ini adalah madrasah. Cuma pelajarannya tidak persis seperti pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak-anak di sekolah. Pelajaran kita di dalam hidup ini sudah lain, lebih luas. Ada pelajaran hubungan dengan tetangga. Iki dibiji, piro bijine? Ya. Si A, pelajaran hubungan dengan tetangga 9. Pelajaran tentang sembahyang Isya 9. Pelajaran Ramadan 8. Pelajaran zakat 7. Pelajaran 6, apa pelajaran haji 6. Wah, ini insyaallah naik ini sudah. Insyaallah naik ini. Lalu si B, pelajaran sembahyang 4. Rekosa kober, lek kober yo sembahyang, lek gak kober yo prei. Ya. Pelajaran hubungan dengan tetangga 4. Pendino tukaran mbek tonggo. Ya. Pelajaran hubungan dengan orang tua 3. Ya. Hubungan dengan kendaraan 11. Umpamanya itu. Ya. Wah, ini jelas gak naik, ini sudah jelas ini. Oh, banyak merahnya kok rapotnya. Nah ini, kalau orang ini tidak pernah berbuat salah, melanggar aturan dan peraturan yang dibuat oleh negara atau oleh pemerintah, orang ini akan dengan bebas menghirup kesegaran udara dunia. Iya tak? Apa mau ke utara, apa mau ke selatan, apa mau ke barat, apa mau ke timur, tidak ada masalah. Tapi kalau orang ini melanggar aturan dan peraturan negara, sampai masuk ke penjara, ya tidak bisa bebas. Nah, begitu loh, ya. Ini pelajaran. Ini merupakan pelajaran. Ya. Demikian pula kalau kita melihat orang sedang membangun, ya. Kalau kita melihat orang sedang membangun, kalau materialnya itu sedikit, walaupun lokasi dan tanahnya itu luas, tidak mungkin orangnya akan bisa membuat satu gedung yang besar. Foto ini mek 100, semeni 2 kilo, kampingi setengah pikul, pedini setengah pikul. Walaupun orang ini mempunyai tanah 2 hektar, tidak mungkin orangnya akan bisa membuat satu bangunan yang megah dan besar. Iya toh? Iya toh? Iya. Begitu pula kita di akhirat ini. Kita di akhirat ini sudah sediakan 2 bidang tanah. Ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun fil nar. Fa ammal mu'min fayabni baitahu fil jannah wa yahdimu baitahu fil nar. Wa ammal kafir fayabni baitahu fil nar wa yahdimu baitahu fil jannah. Setiap orang ini sudah disediakan oleh Allah Ta'ala 2 bidang tanah. Di halaman surga, di halaman neraka. Ya tergantung kita aja. Ya, untuk mana ini? Ya. Kalau sampai mengikuti sembahyang Isya, sembahyang Maghrib, sekaligus dengan mendengarkan pengajiannya, untung kalau dengan sembahyang Isya-nya, ini gambarannya sampean kirim semen 2 truk sana. Ya. 2 truk dikirim. Jadi malaikat dikirim, iki teko si ai. Nah, begitu. Ya. Terus besok kita kirim apa lagi? Setiap kita mengerjakan kebaikan, itu berarti kita kirim material ke sana. Malaikat nanti yang menyusun, iki calonnya suargane si A, mergo balik-balik kirim material, karap iki. Dan ini tidak boleh berhenti sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Lah kalau kita tidak pernah kirim apa-apa, ya, ya mek dikono mek tanah tok. Ya tok, makanya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan ada tok. Ada kisah seorang malaikat-malaikat yang sedang sibuk mengerjakan berbagai macam bangunan, tapi juga ada malaikat yang duduk termenung. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, lo itu kenapa kok duduk termenung? Bukan itu sih digarap, tanya Nabi. Lo sebab materialnya mboten dikirim. Ya, jadi ketelatan itu, ya. Materialnya tidak dikirim. Apalagi kalau kita nanti melaksanakan ibadah itu tidak sampai kepada finishnya, kepada kesempurnaannya, ya jangan diharapkan kita akan memiliki tempat yang sempurna. Kalau toh kita dalam keadaan husnul khotimah masuk ke dalam surga, ya bentuk bangunannya enggak sempurna. Lho ini kok bocor pangeran? Lakon ben lak atau kirim lah. Ya, nah ini saudara, di sini. Ini perlunya khalaqallahu dunya lil ibrati la lil amara. Wa khalaqal umra lit ta'budi la lit tan'um. Allah Ta'ala memberikan umur kepada kita itu untuk kita jadikan modal melaksanakan ibadah. Bukan cuma sekedar untuk enak-enakan saja. Ya. Makanya tadi saya katakan ini kan bukan hadis. Tapi ada hadis yang kuat, hadis yang sahih mengatakan la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Orang tidak akan melewati siratal mustaqim kecuali begitu dia memulai melewati siratal mustaqim, orang ini sudah ditanya 4 perkara. Nomor 1 tentang umurnya. Ya, umur ditanya. Kamu dulu di dunia saya kasih umur berapa tahun? Ya tiap-tiap orang memberikan pengakuan yang tepat dan benar dan mesti tidak sama. Ada yang mengatakan, saya dulu engkau beri umur 40 tahun ya Allah. Ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun dan lain sebagainya. Terus ditanya, lah kon gaya apa ae? Tak kaya umur sakmono akeh kon gaya apa ae? Itu ditanya, ya. Kamu buat apa itu? Itu ditanya. Yang kedua, wan syababi, tentang masa mudanya. Si A, kon biyen tau tak enom, gue gusti, kon gaya apa nomu itu? Ini macam-macam gusti. Itu udah mengaji. Ping piro, dicatet. Itu udah menang kelu barang. Ping piro, dicatet. Itu udah berdenan barang. Ini dicatet, wan syababi. Ya. Begitu seterusnya. Yang ketiga tentang ilmunya, tentang harta bendanya, dari mana diperoleh, kemana disalurkan. Makanya yang ketiga dikatakan wa khalaqal mala lil infaq la lil imsak. Allah menciptakan harta benda itu untuk ditasarrufkan, untuk disalurkan, untuk untuk di dharma baktinya, bukan cuma sekedar sendiri hitung-hitung dan timbul-timbul. Ya. Jadi kalau Allah memberikan benda kepada kita, ini dikandung maksud supaya kita belanjakan untuk kepentingan rumah tangga, untuk keluarga, barangkali untuk anak kita yang pertama, untuk anak kita yang kedua, untuk anak kita yang ketiga, dan untuk diri kita sendiri. Ya. Untuk diri kita sendiri. Artinya untuk diri kita sendiri itu untuk amal. Memang orang tua tidak boleh sekarang sama sekali tidak memikirkan anak, tidak boleh. Tetapi juga jangan terlalu memikirkan anak sampai melupakan diri sendiri. Anakku sing barep tak kei iki, sing nomor loro tak kei iki, nomor telu tak kei iki. Dia sendiri enggak punya amal. Iya toh? Iya toh? Belum tentu kalau orang tua itu mati akan diperhatikan oleh anaknya, akan didoakan oleh anaknya. Belum tentu. Makanya di samping untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan kerja, kalau kita boleh berbicara secara jujur, sekarang ini banyak orang tua yang hanya memikirkan putra putrinya, melupakan diri sendiri. Ya toh, banyak itu. Mana beli sawah pinggir kono, si nomor loro tak kei toko di kono, si nomor telu tak kei kendaraan iku, si nomor papat tak kei kambakku. Lah sampean. Bismillah lek mati lah dikirim ati dungakno mbek. Wo, durung karuan. Durung karuan. Kadang-kadang ebes loro nemen didungakno mbek anak. Kayak tamu hitam ya ebes iki. Iya toh? Belum tentu. Gitu. Jadi kita harus punya persiapan untuk diri kita sendiri. Ya untung kalau anak kita soleh, masih bisa diharapkan waladin solihin yada'ulah, untuk memberikan doa kepada orang tua yang sudah almarhum. Tetapi jangan lupa, di samping kita mempunyai harapan daripada doa anak-anak kita yang soleh, lebih baik mumpung kita masih ada kesempatan, kita juga mempersiapkan diri untuk kebahagiaan kita masing-masing. Untuk anak-anak, untuk ini. Wah, yang ini untuk saya sendiri ya. Jariah. Penang gini, reski, penang gini. Pokoknya jariah. Ada jariahnya. Karena tidak adanya pengertian semacam inilah, maka banyak bangunan-bangunan itu macet. Ada langgar macet, ada pada ada. Apa masyarakatnya miskin? Tidak. Masyarakatnya tidak mengerti. Gitu. Ada masjid macet, ada pondok macet. Ada macam-macam bangunan macet. Kenapa? Orangnya tidak memiliki kesadaran. Nah, begitu loh ya. Orangnya tidak memiliki kesadaran. Bukan karena orangnya tidak punya. Kalau saya ini kalau melihat orang sering bingung kok. Orang itu saya melihat sering bingung. Tak arani gak duit-duit itu ya kok tuku-tuku. Iya dong. Tak arani gak duit-duit ya kok tuku. Kok tuku-tuku. Bisa tuku omahnya, bisa tuku tanah, bisa tuku kendaraan, bisa tuku iko, bisa tuku iki. Tak arani sugi kok kapate amal. Lu lak bingung gak? Bingung apa enggak? Bingung. Tak arani melarang. Kuo manyar, bisa tuku tanah, bisa tuku kendaraan, bisa tuku iko, bisa tuku iki. Tak arani sugi, kok kapate amal. Lu lak bingung gak? Bingung apa enggak? Bingung. Tak arani melarang tuh kok tuku-tuku sembarang. Di arani sugi, ya kok gak gelem? Amal. Iki manusia bingungi. Manusia bingungi. Nah, kita ini kan tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh begitu. Nah, jadi kita itu tidak boleh setengah-setengah. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur diri, mana urusan yang bersifat ukhrawiyah, mana yang bersifat duniawiyah. Kita tidak boleh membingungkan dan dibingungkan. Ya. Sebab kita kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, sering dibingungkan. Ya. Sering dibingungkan oleh keadaan. Kalau manusia yang bersifat pribadi, ya seperti yang saya contohkan tadi. Tak arani melarat kok tuku sembarang. Tak arani sugi, ya kok gak gelem amal. Tahanan itu warga negara Indonesia yang baikku. Saben pidato kok mesti Pancasila hebat. Tahanan Pancasila kelakuan kok gak cocok karo Pancasila. Ada apa ada? Ada apa ada? Ikilah bingung ini yang ini jenenge. Iya dok? Iya dok? Oh, kata-kata orang itu ketuhanan yang maha esa. Tapi gak tahu sendayang lho, iki apa sih iki? Kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi tingkahnya kurang dari kamu kakak. Lho, iki apa sih kakak? Ada apa ada? Ini namanya manusia membingungkan itu. Ya, manusia membingungkan. Pancasila itu bukan cuma sekedar diucapkan, tapi diamalkan. Gitu loh. Bukan cuma sekedar diucapkan, tapi diamalkan. Ya. Artinya diamalkan. Kalau kita sudah mengucapkan ketuhanan yang maha esa, ini dituntut untuk mematangkan agama kita. Sebab arti dan makna ketuhanan yang maha esa itu adalah, kalau menurut buku pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila halaman 19. Sila ketuhanan yang maha esa itu memberikan pancaran keagamaan kepada sila-sila yang lain, sekaligus memberikan petunjuk dalam mereka melaksanakan sila-sila yang lain. Kata-kata ketuhanan yang maha esa ini berarti suatu tuntutan supaya kita lebih memantapkan diri di dalam melaksanakan ajaran agama. Ini harta benda. Ilma lil amali lil mufarakati wal jidal. Allah Ta'ala menciptakan ilmu dan sekaligus memberikan ilmu kepada kita sekalian ini untuk diamalkan menurut kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, bukan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan, bukan untuk memecah belah ukhuwah Islamnya, bukan untuk memporak-porandakan ukhuwah Islamnya, kesatuan dan persatuan, dan bukan untuk berdebat. Iya dong. Jadi Allah memberikan ilmu kepada kita itu bukan untuk berdebat. Ya. Kadang-kadang kita itu kalau dihadapkan dengan satu forum diskusi seintemenanan, debat seintemenanan, ya tidak memiliki kemampuan. Itu loh. Lain dengan imam-imam dulu itu memang kemampuannya luar biasa. Saudara Imam Hanafi, bagaimana kok saudara punya pendapat begitu? Iya, karena berdasarkan surat ini ayat nomor sekian yang asbabun nuzulnya itu begini, pada waktu itu Rasulullah begini, berdasarkan hadis sahih nomor sekian itu ngomong. Jadi kepedok itu enak. Nah kalau sekarang kan enggak, oh enggak boleh. Dari mana saudara tahu? Ya tidak boleh. Lah iya, saudara kok tahu kalau tidak boleh? Ya, jarane Pak D. Oh, jarane Pak D. Si Cino enggak, kalau menurut saya boleh. Kalau menurut saya boleh. Lah itu dari mana? Ya dari Quran. Surat apa? Suratnya lupa, pokoknya dari Quran lama itu. Wah, ini gak karu-karuan kabeh jadinya nanti ya. Nah di sini, wa khalaqal ilma lil amali la lil mufaraqati wal jidal. Bukan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan, bukan untuk memporak-porandakan ukhuwah Islamnya, sekaligus bukan untuk sekedar apa itu untuk berdebat. Inilah para bapak dan saudara-saudara sekalian. Ya. Lebih daripada itu, kenapa? Tadi saya katakan, saya tidak pendapat ada orang yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang itu sudah berada di luar gravitasi bumi, dia tidak wajib melaksanakan ibadah. Alasannya, yaitu pribadi dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pada waktu Nabi, pada suatu ketika Nabi sedang sholat, beliau ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Muhammad, alam yafirullahaladzim wa taqadzama min damiku wa mata'ar, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala ini sudah mengangkat derajatmu, memilih kamu dan mengampuni kesalahanmu kalau kamu bersalah, berdasarkan inna fatahna laka fathamu bina liyafirullahaladzim wa taqadzama min damiku wa mata'ar, tahor wa yutim mani matau alaika wa dia kasih otom mustaqimah. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakuro. Saya melaksanakan ibadah ini di samping itu memang merupakan satu kewajiban, sekaligus saya kepingin namaku ini dicantumkan pada deretan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Oleh penarang kitab Kifayatul Aqiyah, penjelasan ini disarai demikian. Li'anna ibadata wujubaha lihaqil ubudiyah wa lihaqi syukrin ni'mah wal waliyu bil wilayati la yakhruju an hadil ubudiyah. Ya. Wal waliyu bil wilayati la yakhruju an hadil ubudiyah. Karena sesungguhnya kewajiban ibadah, li'anna wujubal ibadati, adalah untuk memberikan kesadaran bahwa manusia apapun profesinya, apapun jabatannya, tapi dia masih tetap sebagai hamba Allah. Ya, manusia ini jadi apa saja, itu kan masih tetap jadi hamba Allah. Apa dia masih di SD, apa dia di SMP, apa dia di SMA, apa dia di madrasah, apa dia jadi ustadz, apa dia jadi kiai, apa dia jadi pejabat, pejabat yang paling rendah sampai pejabat yang paling tinggi, tetap sebagai hamba Allah. Ya kan? Kan tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah waktu masih SD jadi manusia, baru SMP jadi malaikat. Kalau tak? Saya kira di sini atau tumor, bisa cekimari lulus lho, jadi malaikat tuh. Oh, salah. Ya. Tapi sampai akhir hayatnya pun, dia masih tetap sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan sekedar penjelasan ini akan bisa kita jadikan sarana untuk memperkuat keyakinan kita, memperkuat keimanan kita, sekaligus untuk mengaktifir diri kita masing-masing melaksanakan ibadah kepada Allah dengan harapan semoga Allah tetap berkenan melimpahkan taufik hidayah, umur ilmu rezeki yang serba barokah, dan pada akhirnya kita bisa mencapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan obatnya kena mata orang. Jadi kalau ada orang kena matanya orang, obatnya 8 ayat. Ya Rasulullah. 7 dalam Al-Fatihah. Kali tidak ada seorang di antara kita yang tidak hafal Fatihah ya.